Dimulai ya? Nah, Ustaz, fadal Ustaz, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqrarun bihi wa tawhidah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fi din, a'azakumullah. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-37. Bab yang menjelaskan tentang termasuk jenis kesyirikan ketika seorang beramal dengan sebuah amalan ibadah yang kemudian dia niatkan untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, di mana beliau sebutkan di sini babun minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya. Bab termasuk kesyirikan seseorang yang menginginkan dunia dengan amalannya, ya, dengan ibadahnya. Telah kita sebutkan mukaddimah atau pendahuluan para ulama ketika menerangkan tentang bab ini, bahwa bab ini sangat erat kaitannya dengan bab yang sebelumnya, yaitu peringatan syariat yang mulia ini kepada kaum muslimin akan bahaya syirkul ashghar, yaitu riya. Ketika seorang meniatkan dengan amalannya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Dan ayat ini juga menerangkan tentang jenis kesyirikan yang lain yang juga tidak kalah beratnya dan tidak kalah bahayanya dari yang sebelumnya, yaitu manakala seorang muslim meniatkan ketika beramal, ketika beribadah, ya, ketika sholat, bersedekah, atau menuntut ilmu, melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, untuk mendapatkan sebahagian dari kenikmatan atau fasilitas duniawi, sehingga ini yang menjadi tujuannya. Ini menjadi harapan satu-satunya. Ya, dia lalai dari pahala yang Allah janjikan dengan amalnya tersebut di akhirat. Ya, sehingga motivasi dan dorongan kuat untuk beramal murni untuk mendapatkan fasilitas duniawi. Ya, ini yang beliau maksudkan ya pada bab ini. Adapun seorang yang melakukan sebuah amalan ibadah, ya, dari satu sisi dia ingin mendapatkan pahala, namun sisi yang lain mungkin ada niatan untuk mendapatkan ya sedikit dari dunia, maka ini tidaklah membatalkan amalannya, hanya saja akan mengurangi pahalanya. Ya, sebagaimana ketika seorang berjihad, ya, niatnya ikhlas, ingin mendapatkan pahala ataupun keutamaan yang Allah janjikan, namun di sisi yang lain dia sedikit ada niatan untuk mendapatkan harta ghanimah, ya, harta rampasan perang. Ya, maka ini tidak diingkari oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Hanya saja ini akan mengurangi kesempurnaan dan keutuhan pahala jihad yang dia amalkan. Disebutkan oleh beliau di sini dalil yang pertama, yaitu di dalam surat Hud ayat yang ke-15. Kata beliau rahimahullah, wa qalullahi ta'ala, adapun di antara dalil yang menunjukkan bahwa termasuk kesyirikan adalah ketika seseorang menginginkan dunia dengan amalannya atau dengan ibadahnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum. Barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, demikian pula perhiasannya, baik berupa harta, anak, keturunan, wanita, tanah, ladang ataupun kebun, hewan-hewan ternak, atau semisalnya, yang pada dasarnya ini merupakan satu fitrah yang diinginkan oleh manusia, bahwa manusia secara fitrah, tabiat, bawaan itu condong dengan zinatul dunia, perhiasan dunia. Sehingga pada asalnya senang dengan harta, senang dengan anak, turunan, para wanita, harta benda, kekayaan. Ini lumrah. Satu yang manusiawi. Dan pada asalnya juga ditetapkan di dalam syariat. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-14. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya. Telah dijadikan perhiasan bagi manusia hubbus syahwati minan nisa', kecintaan terhadap para wanita. Demikian pula kepada anak keturunan dan juga perbendaharaan emas ataupun perak, kuda-kuda yang terlatih, demikian pula hewan-hewan ternak, sawah dan ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya, maka itulah perhiasan kehidupan dunia. Namun apabila hal itu menjadi tujuan utama ketika seorang beramal ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian niatnya dan tujuannya adalah untuk mendapatkan itu, maka kata Allah, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Kami sempurnakan untuk mereka balasan terhadap amalan-amalan mereka. Sehingga ini tentunya ancaman bagi orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla ketika beramal, yang kemudian Allah menyatakan wahum fiha la yubkhasun, dalam kondisi mereka la yubkhasun, la yunqasun mimma yujazuna fihi, mereka tidak akan dikurangi sedikit pun terhadap apa yang mereka niatkan tersebut. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla Maha Adil dan tidak pernah zalim terhadap hambanya, dan akan memberikan apa yang diinginkan. Yang kemudian kata Allah, ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Namun mereka itulah orang-orang yang tidak ada balasan bagi mereka di akhirat kecuali neraka. ya. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Ya. Dan telah batal ya. Amalan kebajikan dan amalan saleh, amalan ketaatan, ibadah yang mereka lakukan. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan telah batal apa yang telah mereka amalkan tersebut. Jadi batal ya, atau terhapus pahalanya. Ya, demikian pula batal dari sisi keabsahannya. Ya, maka ini tentunya ancaman yang sangat keras ya, terhadap pihak-pihak dan siapa saja ya, yang mereka tidak jujur dalam ibadahnya. Ya, jauh dari keikhlasan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang kemudian mungkin sebagian kita ya memahami bahwa ayat ini mengesankan bahwa ketika seorang ya, meniatkan pada amalannya atau ya, dengan amalannya itu untuk mendapatkan dunia, kemudian pasti Allah akan berikan. Pasti dia akan mendapatkan. Misalkan seorang misalkan rajin sholat, kenapa tujuannya? Ya supaya ya Allah berikan rezeki lebih padanya. Ya, ada sahabat, subhanallah, ya dia punya usaha, ya punya ruko, punya toko, dan dia rajin untuk berpuasa. Bahkan ya, puasanya ekstrim. Hampir setiap hari. Ya, hampir setiap hari. Namun ternyata, tujuan dan niatnya untuk berpuasa bukan dalam rangka untuk mendapatkan pahala. Bukan dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan. Ya, sebagai shawwam, orang yang senantiasa menjaga puasanya. Bukan hanya puasa yang wajib, tapi puasa yang selain yang diwajibkan. Ya. Yang ternyata dia berpuasa bahkan menjaganya ya, sampai dalam hal makan sahur ataupun berbukanya pun ala kadarnya. Ya, beda dengan kita ya kan, kalau kita ya sahur juga harus istimewa. Yang berbuka apalagi luar biasa. Namun orang-orang seperti itu karena memang berbeda niatnya, tidak ingin mengamalkan syariat, jauh dari amalan-amalan sunnah, maka kalaupun dia berpuasa, kelihatannya saja. Ya, namun jauh dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tambah lagi ada niatan yang buruk. Kenapa rajin puasa? Ya, anggap dia puasa, tapi niatnya buruk. Ya, agar supaya ya, warungnya laris. Ya, usahanya tambah maju. Jadi yang diinginkan adalah dunia. Dan sebagian lagi yang punya usaha kemudian merasa ada yang kurang kalau dia belum menunaikan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Ya, bukan dalam rangka untuk menyempurnakan rukun Islam. Bukan memberikan kemampuan. Ya, namun ternyata lain tujuannya. Ya, dia ingin ya dengan hajinya, dengan umrohnya itu menjadi sebab utama akan meningkatkan posisinya dan akan meninggikan jabatannya atau akan memajukan usahanya. Sebagaimana ketika seorang belajar thalibul ilm, menuntut ilmu sebagai pelajar, sebagai mahasiswa misalkan ya di beberapa perguruan tinggi Islam, anggap misalkan sampai ke Madinah, Jami' Islam Madinah, alhamdulillah diterima. Namun ternyata lain tujuannya. Yang diinginkan adalah posisi dan kedudukan atau jabatan yang sudah menjadi rencana dia sebelumnya. Kasihan orang seperti ini. Ya, maka di sini pada ayat yang kita sebutkan mengesankan bahwa apa yang diniatkan oleh seseorang itu nuwafi ilaihim. Ya wa hum fiha la yubkhasun. Allah akan sempurnakan balasannya terhadap orang tersebut, dan Allah tidak akan mengurangi apa yang mereka inginkan tadi. Ya, maka mengesankan bahwa apa yang diinginkan oleh seseorang, apa yang diinginkan itu pasti Allah berikan. Apakah demikian? Ternyata jawabannya tidak. Ya, karena ternyata dijelaskan di ayat tersebut, Hud ayat 15 ya, ini sifatnya umum ya, dan dikhususkan dengan ayat yang lainnya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-18. Al-Isra ayat ke-18 ini ayat yang mengkhususkan surat Hud ayat yang ke-15. Allah berfirman, "Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Barang siapa yang menginginkan al-ajilah, nikmat yang disegerakan, ya, niatan-niatan yang buruk ketika beramal, kata Allah, barang siapa yang menginginkan kenikmatannya disegerakan oleh Allah di dunia sesuai dengan apa yang diinginkan, ajalna lahu fiha, maka kami akan segerakan baginya di dunia, ma nasya'u liman nurid, sesuai dengan apa yang kami kehendaki, artikan liman nurid, itu pun bagi siapa yang kami kehendaki. Artinya di sini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang punya niatan, yang punya keinginan di dalam ibadahnya atau pada amalan ketaatannya yang ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berikan. Tidak semua orang yang niatnya ketika sholat itu untuk sebagai penglaris ya, atau ketika dia menuntut ilmu dengan tujuan ya dia itu bisa mendapatkan posisi nantinya ketika lulus, dapatkan jabatan penting ketika lulus, atau ketika dia haji, dia nanti tambah besar usahanya, itu yang diinginkan, itu yang diniatkan, belum tentu Allah kasih. Ya belum tentu Allah berikan apa yang diinginkan itu. Berdasarkan ayat ini. Namun terkadang Allah berikan. Ya, karena Allah menyatakan barang siapa yang menginginkan ya, disegerakannya nikmatnya di dunia ini, kami akan segerakan. Berdasarkan apa yang kami kehendaki, itu pun kepada pihak-pihak yang kami kehendaki. Ya, artinya enggak semuanya itulah. Ya. Berarti di sini menunjukkan bahwa seorang yang sudah tidak jujur niatnya, ada niatan-niatan selain Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk mendapatkan pahala, ini spekulasi. Ini spekulasi. Di dunia belum tentu dia dapatkan. Di dunia belum tentu dia akan meraih apa yang dia inginkan, yang dia niatkan. Namun yang jelas di sini kata Allah, "Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Yang kemudian kami jadikan ya baginya, bagi orang yang rusak tadi niatnya, yang tidak jujur tujuan ibadahnya, jahannam yaslaha, menjadikan jahannam sebagai tempat kembalinya dalam keadaan dia dicela dan terhina. Ya, dalam kondisi dia tercela dan terhina. Alhamdulillah. Ya, maka ini menunjukkan ancaman yang sangat keras ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mereka tidak jujur ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan barang siapa yang tidak jujur ya, dalam berakidah, dalam berislam, dalam beriman ya, bahkan dalam bermanhaj salafi, pengakuan sebagai seorang ahli sunnah salafi, apabila tidak jujur ya, maka Allah akan ungkap ya, Allah akan tampakkan hakikat dirinya ya. Na'udzubillah. Oleh karena itu yang paling penting bagi seorang muslim adalah bagaimana caranya ya dengan segenap upaya dan usaha agar dia bisa istiqomah, ya, supaya dia menutup akhir hidupnya dengan kebaikan. Karena itu yang paling penting, ya, karena seorang muslim itu bainal khafi wal raja, antara rasa takut, cemas dan rasa harap, ya. Dan sebagian orang yang dahulunya baik, ya, na'udzubillah, namun ternyata di akhir-akhir hidupnya ditutup dengan keburukan. Dulunya masya Allah istiqomah, bahkan termasuk keras dan tegas, tegar di atas sunnah, membela dakwah salafiyah, namun ternyata, ya, akhir-akhir hidupnya menjelang wafatnya ternyata dia menyimpang, ya, menyimpang, na'udzubillah. Akhirnya dia disatkan di atas hidayah, di atas kebenaran yang telah nampak di hadapannya. Dan ini khuzlan, kerendahan. Dan ini sebagai bukti tidak jujur dan tidak benarnya tujuan ataupun niatnya ketika dia bermanhajus salaf. Mungkin pula ada sebagian orang yang mungkin sebelumnya dikenal keras menentang Islam, menentang dakwatul haq, ya, mengingkari dan antipati dengan dakwah di sunnah, dan ternyata karena kejujuran niatnya, baiknya hatinya, Allah lembutkan hatinya untuk menerima nasihat, masukan, kemudian akhirnya dia pun luluh di hadapan hidayah dan Allah bukakan, ya, hatinya untuk bisa menerima Islam yang benar, dan kemudian akhirnya dia pun, ya, menjadi, ya, ruknun min arkanis salafiyah, di antara fondasi ataupun, ya, tiang-tiang rukun dakwah salafiyah, pembela, ya. Nah, oleh karena itu penting ifati fillah azakumullah untuk, ya, as-sidq wa sidq, ya, alaina wa alaikum bis-sidq, ya, ma'allah azza wa jalla, wajib kita untuk sikap jujur, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sampai ada niatan, ya, pada diri kita, keinginan untuk mendapatkan sedikit pun dari fasilitas duniawi dengan ibadah kita, ya, kemudian menjadikan itu sebagai tujuan utama kita, apalagi yang menjadikan dakwah yang mulia ini untuk mendapatkan, ya, posisi ataupun jabatan, ya, popularitas, kemasyhuran, syuhrah. Nah, ini na'udzubillah, ya, kalaupun manusia tidak ada yang tahu atau belum mengetahui tentang hakikat dirinya, cepat ataupun lambat, ya, Allah akan ungkap dan Allah akan bongkar itu semuanya, ya, meskipun di akhir hayatnya atau bahkan mungkin, ya, setelah wafatnya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah, ya, agar supaya, ya, kita termasuk yang ditutup, ya, usia kita dengan kebaikan. Ingat apa yang Nabi sebutkan, innamal amalu bi khawatimiha, sesungguhnya amalan, ya, yang paling menentukan dari seorang hamba adalah yang menjadi penutupnya, ya, yang menjadi penutup usia, ya, pada umur seorang, yang paling terakhir yang diamalkan. Kemudian kita lanjutkan, qala rahimahullah wa fi sahih, sebutkan di dalam hadis yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah beliau bersabda, ta'isa 'abdu dinar, ta'isa 'abdu dirham, ta'isa 'abdu khamisah, ta'isa 'abdu khamilah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita, ta'isa wan takasa wa idza syika falan taqash, توبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه إن كان في الحراسة كان في الحراسة و وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. Masyaallah. Yang ternyata pembacaan hadis ini sebagai penutup pertemuan kita pada malam hari ini. Karena sudah isyanya Bu Yasir. Naam Ustaz. Naam, jazakumullah khairan. Ala husni istima'ikum wa afu minkum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillahillahi azza wajal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.